Yohanes bindu 10 siwa. Kenca bagi isuruh Pilatus prajurit-prajuritna ngeligas Yesus. Ibahan prajurit-prajurit tengkuluk duri jenari itama kena kutakal Yesus. Kenca bagi ipake kenaman Yesus jubah si megara tua. Idehrina Yesus jenari nina. Tadi ora jakalak Yahudi. Kenca bagi iparapna Yesus. Darat ka Pilatus sekali nari, jenari nina man kalak sinterme. Nahanlah, kubaba meian darat ku lebih-lebendu gelah idahdu maka lalit kudat salahna guna ngukumia. Maka darat me Yesus si inggo make tengkuluk duri, ras jubah si megara tua Nina Pilatus man kalak sinterme. Nahanlah, enda meian. Ngidah Yesus enggon darat, nina imam-imam simbelin ras pengawal-pengawal alusora megang. Pakukenlah ia ku kayu persilang. Pakukenlah ia ku kayu persilang. Nina Pilatus mankala Babalah ia, janakamlah makuken ia ku kayu persilang. Aku lalik kudat salah naguna ngukum ia. Ngaloi kalak Yahudie, rikutken undang-undang agama kami, ia harus ia ku mate. Sabab ia ku kena, maka ia nak dibata. Megi kata reh biarna Pilatus. Molihkan Pilatus kubas istana, jenari nungkun iaman Yesus, nina. Ijanari kinkam. Tapi la ngaloi Yesus. Emaka nina Pilatus manbana. Lakam git ngaloi aku, ingatlah, litkap kuasangku mulahikam janah litpe kuasangku makuken kam ku kayu persilang. Ngaloi Yesus. Labulit kuasandu nandangi aku, adilakin ibreken dibata man bandu. Emaka belinan ngedosa kalak singendesken aku man bandu, asangken dosandu. Megi kata Yesus idarami Pilatus dalan guna mulahi Yesus. Tapi ngerana kalak Yahudi alusora si megang, nina. Adi pula hindu ia, etandana kamla erteman ras pemerintah Roma. Kalak singaku kendirina raja, musuh pemerintah kap. Megi kata enda, ibawa Pilatus me Yesus darat, jenari kundul ia ibas kursi pengadilan ibas ingan si igelari kesain batu, ibas cakap heber igelari gabbata. Matawari nandangi ciger, karaben ibas wari si ibenaken me wari raya pasca. Nina Pilatus man kalak Yahudi Enda merajandu. Ngaloi kalak sinterem alusora si megang. Bunuhlah ia, pakukenlah ia ku kayu persilang. Nungkun Pilatus. Atendukin gelah ku pakuken rajandu enda ku kayu persilang. Arjabat imam-imam simbelin. Raja Roma ngenca raja kami. Kenca bagi, indesken Pilatus me Yesus man kalak guna ipakuken ku kayu persilang. Emaka ibaba kalak ndai me Yesus. Darat Yesus. Ipersanna kayu persilang inganna ipakuken. Erdalan ia ku ingan si igelari ingan takal-takal. Ibas cakap heber igelari Golgota. Ijeme Yesus ipakuken kalak nai ku kayu persilang. Ipakukenna P2 kalak penjahat. Sekalak arah kaos Yesus, sekalak nari arah kemuhenna. Isuratken Pilatus sada keterangan karena salah Yesus, emo. Yesus kalak Nasaret. Raja kalak Yahudi, jenari ileket kena ikayu persilang arah babo takal Yesus. Derem kalak Yahudi ngogesa, sebab ingan Yesus ipakuken landauh ikuta nari. Keterangan dai isuratken ibas cakap Heber, Latin bagepe ibas cakap Yunani. Nina imam simbelin kalak Yahudi man Pilatus, ola suratken raja kalak Yahudi, tapi suratkenlah nina kalak enda, aku kap raja kalak Yahudi. Tapi ngaloi Pilatus. Kai singgo ku surat kene, lanai banci sambari. Kenca Yesus ipakuken prajurit-prajurit ibuatna uis Yesus, jenari ibagi 4 kena, tersada bagin ia sekalap. Ibuatna pe jubah Yesus, jubah idatas nari seh kuteruh, lalit penjaru menna. Nina prajurit sapih-sapih ia. Jubah enda olah si cengken, sitikam tandukkan sajalah guna nentukan man isi jubah enda. Si enda jadi gelah seh si tersurat ibas pustaka si badia. Ibagi-bagi kena uisku, jana itikam tanduk kena jubahku. Enda mo si ibahan prajurit-prajurit i. Deherken kayu persilang Yesus, tedis nandena, senina nandena, Maria dehara Kleopas, ras Maria Magdalena. Idah Yesus nandena tedis ijei ras ajar-ajar si iklengina, emaka nina man nandena. Oh nande, enama anak ndu. Jenari nina Yesus man ajar-ajar si iklengina enama nande ndu. Emaka mulai paksa sindai, ibaba ajar-ajar nande Yesus ringan ibas rumahna. Kenca bagi, iter Yesus maka enggodung krina dahinna. Canah gelah seh bagi si tersurat ibas pustaka si badia, nina Yesus. Muas aku. Ibas ingandai, lit sada tambe dem anggur si macem. Icelupken kalakndai bunga karang kubas anggur jenari icucuk kena ku batang isop. Kenca bagi, idudur kena ku biber Yesus. Icep-cep Yesus anggur jenari nina. Enggo, dum. Jenari mungkuk takalna, mate ia. Asum Yesus ipakuken ema wari Jumat, wari persikapan guna wari Sabat kalak Yahudi. Kalak Yahudi ersura-sura gelah mait kalak si ipakuken olanai min gantung i kayu persilang, sabab wari Sabat si pepagina, ema wari Sabat si melin. Emaka ipindoken kalak Yahudi man Pilatus, gelah banci min ipenggel kena nahe kalak si ipakuken dengan ipesusurna maitna i kayu persilang nari. Emaka ipenggelken prajurit-prajurit nahe kalak si pemena rasi peduaken si ipakuken raduken Yesus Tapi kenca ia seh ku Yesus, nahe Yesus lah ipenggel kena sebab Yesus nggo mati. Maka sekalak prajurit nebak awak Yesus alu lembingna, darat darah raslau ibas nari. Kalak singidah kejadian enda jinenge, meritakan kejadian enda, gelah kam petuk. Kai si berita kena tuhu kap, janah itekna maka kai si kata kena tuhu-tuhu ngejadi. Si enda jadi, gelah seh si tersurat ibas pustaka si badia, eme. Sada pelabui penggelken tulanna. Litpe tersurat ibas pustaka si badia. Ipernen kalak si nebak eme kalak singgo itebakna. Kenca bagi, ipindokan Yusuf kalak Arimatea, man Pilatus gelah bancimin ibuatna mait Yesus. Si Yusuf eme kalak si inggo tek man Yesus, tapi lah terang-terangan sebab biar ia kalak Yahudi sir kuasa. Pemindon Yusuf enda ibere Pilatus, eme kalawes Yusuf ngelegi mait Yesus. Nikodemus si gelgel pernah reh ndahi Yesus berengi-berengi, ikut pe ngelegi mait Yesus Ibabana kira-kira 30 kilo minak mur si isinggur ras minak gaharu. Duana kalak enda muat mait Yesus, jenari ibalutina alu kain putih, janah itama kena pe rempah-rempah, rikutken adat penguburan kalak Yahudi. Deherken ingan Yesus ipakuken lit sada peken. Ibas pekene lit sada kuburan simbaru, silanga pernah itamaken kubas kalak mati. Arkiteken wari sindai, ema wari persikapan guna wari Sabat kalak Yahudi, janah kuburan epe ndeherka, emaka ijema ikuburken kalak ndai Yesus.